Qala rahimahullahu ta'ala, kita ulang dari Qala Yazid ibnu Umairah. Yazid ibnu Umairah rahimahullah. Qala kana Mu'ad ibnu Jabalin la yajlisu majlisan li dzikri illa qala Allahu hakamun qistun. Dulu Mu'ad bin Jabal tidaklah duduk pada sebuah majlis untuk zikir kecuali beliau mengatakan Allah itu hakamun qistun. Ya. Maha adil hukum-hukumnya, memiliki hukum-hukum yang maha adil. Halakal murtabun, binasa orang-orang yang ragu, ragu akan datangnya hari kiamat, ragu. Karena keraguan itu akan berpengaruh pada ibadah dan amal. Orang kalau ragu, akhirat itu ada apa enggak, ya. Dan sebab keraguan itu satu sebenarnya, bodoh dengan ilmu agama. Itu akan berpengaruh kepada perjuangan dia dalam agama. Akan berpengaruh pula dalam ibadahnya. Apalagi kalau sudah jahil, ragu, pergaulannya ya berteman dengan orang-orang yang semisal itu. Tidak lama biasanya. Taib. Yang seperti ini tidak lama, makanan empuk bagi syaitan. Wa fihi wahdharu zaighatal hakim. Waspada, berhati-hati dari ketergelinciran seorang hakim. Kadang ketergelinciran itu faktornya tidak disengaja. Orang tergelincir. Dan sesuatu yang wajar, manusia tergelincir itu bukan sesuatu yang aneh. Kita tidak ada yang maksum siapapun. Kalau seandainya sekali bermasyayikh ya, yang ilmunya masya Allah turun temurun, saya terkadang terjatuh, apalagi kita-kita ini. Nah, maka waspada jika memang itu adalah ketergelinciran, jangan diikuti dari siapapun, karena kebatilan itu harus dibuang dari siapapun datangnya. Dan hak harus diambil dari manapun datangnya. Ya, al-haq ahaqqu an yuttaba. Lebih berhak untuk diikuti. Fa inna syaitana qad yaqulu ad-dhalala 'ala lisanil hakim. Terkadang syaitan itu berkata sesat dengan kesesatan melalui lisannya seorang hakim. Manusia sabkul lisan, kadang-kadang lisannya mengalir dengan sesuatu ucapan yang tidak terpikirkan. Sabkul kolam, terkadang tulisannya salah, tidak seperti yang diinginkan. Waqad yaqulul munafiqu kalimatal haqq, dan terkadang orang munafik berkata dengan kalimat yang masya Allah. Apalagi kalau yang suka-suka motivasi itu ya, nukil-nukil, dia rangkai kalimatnya dengan indah. Masya Allah, ini orang hebat sekali kalau ngasih motivasi ya, lewat tulisan-tulisan, menyentuh sekali. Dia saring dari kalimat-kalimat yang benar para a'imah. Nah, qultu li Mu'ad, Yazid berkata kepada Mu'ad, wa ma yadrini rahimakallah annal hakim yakulu kalimat ad-dhalal. Bagaimana aku bisa tahu wahai Mu'ad, semoga Allah merahmatimu, jika seorang hakim itu berkata dengan kalimat yang sesat. Wal munafiqu qad yakulu kalimat al-haq, sedangkan munafik terkadang berkata dengan ucapan yang hak. Bagaimana aku bisa ketahui? Nah, qala li, kemudian Mu'ad berkata kepadaku, ijtanib min kalamil hakim al mutasyabihati. Ini dalam satu riwayat. Riwayat yang lain, al mustahirat allati yuqalu mahadihi. Hindari kalimat hakim yang tersamarkan darimu. Jadi kalimatnya itu bias, enggak jelas. Ya, mau dibawa kemana ini kalimat? Atau kalimat-kalimat yang secara konteksnya ma'ruf, kalimatnya apa? Sesat. Nah, mutasyabihat atau mustahirat, yang sampai-sampai manusia merasa heran sampai mengatakan ini kalimat apa? Adapun orang yang bijak dalam hal ini akan memiliki beberapa sikap melihat ketergenjiran manusia itu, ada ya beberapa sikap yang muncul, sikap yang bermudah-mudahan, tidak peduli, serapopo, nggak apa-apa, ya nggak masalah. Ya. Ini sikapnya orang yang cuek. Yang penting saya enggak. Yang penting saya selamat, orang lain terserah. Yang kedua sikapnya mutasyadid. Hajar langsung. Hindari. Nah, yang pertengahan hati-hati. Menunggu waktu. Kenapa? Ketergelinciran itu sesuatu yang wajar, bisa berlanjut langsung ya. Sesat ada yang karena memang murni tergelincir yang dia akan kembali. Nah, menunggu waktu, dilihat. Maka dikatakan wala yuthniyannaka anhu. Wala yuthniyannaka anhu ay la yasuddannaka zaygatal hakim. Hadza 'anil hakim. Yuthniyanna anhu atau an itu bermakna taroka atau ya sodda, menghalangi. Dan janganlah ya membuatmu lari atau menghalangimu apa zaghatul hakim, ketergelinciran seorang hakim ini dari ucapan yang mustabihat tadi atau mutasyabihat atau mustahirat. Ya, anil hakim, anhu al hakim. Jangan membuatmu menjauhinya, meninggalkannya, terhalangi darinya. Ya. Dan juga jangan bermudah-mudahan. Ya. Mutasyahil. Enggak masalah, enggak apa-apa, atau musyad mutasyadid, wah ini tinggalkan. Tapi hati-hati. Kenapa? Fa'innahu la'allahu yuraji'ul haq. Karena sesungguhnya perkaranya bisa jadi hakim tadi akan yuraji', akan kembali kepada kebenaran. Nah, ini seorang yang berbuat salah itu dengan waktu akan terjawab. Jika memang kesalahannya murni ketergelinciran, bukan kehendak hati, maksud, maka dia akan kembali jika ketemu yang benar. Kenapa? Al-haq dholatul mu'min. Kebenaran itu barang hilang dari mu'min. Taib. Barang yang hilang dari seorang yang mu'min. Barang yang hilang dari siapa yang mencarinya. Maka kita kembali pada diri kita masing-masing. Yang kita cari ini apa? Al-haq atau bukan? Jika kita tergelincir, ketemu, senang. Tapi kalau dasarnya kita enggak mencari al-haq, kalau kita tergelincir, diingatkan, kita akan marah. Kenapa? Al-haq bukan barang carian kita. Dan masing-masing akan diketemukan, akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Lama-lama seseorang itu akan menjadi wujud asli. Ya, kalaupun hanya polesan, dengan hari, dengan waktu akan luntur. Taib, satubdila kal ayyamu ma kunta jahila. Satatika wa satatika bil akhbari ma lam tuzawidi. Satubdila kal ayyam, akan menampakkan padamu dengan hari-hari ini apa yang kamu belum tahu. Siapapun kita. Berjalannya hari itu akan menampakkan siapa kita. Keaslian kita. Nah, wasata'tika bil akhbar, dan akan mendatangimu kabar-kabar malam tu zawidi yang belum kamu tahu. Nah ini. Wala yuthniyannaka anhu fa innahu la'allahu yuraji'ul haqq. Jangan kamu tinggalkan dengan sebab ucapannya yang samar-samar tadi sampai kamu betul-betul tahu. Bisa jadi dia akan kembali. Wa talaqal haq, dan ambil kebenaran. Idza sami'tahu, ketika engkau mendengarkan. Ya. Fa innahu 'alal haqqi nuron. Kenapa? Di atas kebenaran itu ada cahaya. Terang. Apa kebenaran itu terang. Taib. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Masyaallah. Cukup insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Proses pembangunan mahat kita, walaupun tidak mulus, tidak selancar di tempat-tempat lain, Allah mudahkan. Dan jazakumullah khairan atas ta'awun antum sekalian, tenaga, pikiran, doa. Mari kita sama-sama memikirkan. Taib. Yang insyaallah apa yang kita usahakan itu proses ibadah. Jika kita tahu bahwasanya mempersiapkan qol'ah, tempat untuk mencari ilmu, itu bagian ibadah yang besar, jariah yang terus mengalir, kita akan terus akan semangat. Naam. Usia tidak ada yang tahu. Naam, maka selagi kita sempat bisa, ya. Tafadhol. Apa yang antum bisa bisa disalurkan, pikiran, tenaga, harta, ikut memikirkan, ikut andil, usul. Nah, yang kurang ditempel, ya, dipenuhi. Yang sudah sempurna dijaga bersama-sama. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.